Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lanjutkan pada pembahasan bab huruf di halaman 150 sampai 151. Al-faslu tsani hurufun tadkhulu 'ala al-fi'li. Al-awwal hurufun nasbi, yaitu huruf-huruf yang membuat nasab. Yang pertama ada an, ya, artinya tidak akan. Ya, dia masuk kepada fi'il mudhari dan juga isim. An itu terkadang artinya bahwa, ya, bukan tidak akan. An itu artinya bahwa atau biasanya tidak diartikan. Ya, dia masuk ke fi'il mudhari dan juga bisa masuk pada isim. Tidak hanya fi'il. Lan artinya tidak akan, dia hanya bisa masuk ke fi'il. Kai supaya atau agar, dia hanya bisa masuk ke fi'il. Idan ya artinya maka, dia bisa masuk ke isim dan bisa juga masuk ke fi'il. Lamut ta'lili ya lam yang untuk membenarkan, dia masuk ke isi ke fi'il dan juga isim. Lamujuhud, lam yang untuk menguatkan, ya bisa masuk ke fi'il dan ke isim juga. Fa'us sababiyah, ya fa di sana fa bisa kemasukan masuk ke isi ke fi'il dan isim ya sebagai atof. Ya dia menunjukkan sebab hatta itu isim, ya masuk kepada isim dan juga masuk kepada fi'il, artinya sampai. Wahadhihi al-hurufu tansibu al-fi'l al-mudari'a. Dan huruf-huruf ini menasabkan fi'l mudari' wa yakunu al-fi'l al-mudari'u alladhi yaliha mansuban bil-fathati. Dan ya, fi'l mudari' yang kemasukan huruf-huruf di atas, huruf-huruf nasab di atas, mansub dengan tanda fathah. Au mansuban bihasfin nuni idha kana minal af'alil khamsati. Atau mansub dengan tanda dihapusnya nun jika fi'il tersebut termasuk fi'il af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang lima. Yang kedua huruf jazmi, huruf yang membuat jazm. Ini masuk pada bab huruf yang masuk ke fi'il. Ya, lam itu artinya belum, bisa masuk ke fi'il mudhari. Ya, jika ke fi'il madi, ya, ya jarang ya, tidak masuk ke fi'il madi. Lama artinya ketika, bisa masuk ke fi'il madi artinya ketika. Dan jika masuk ke mudhari artinya belum. Seperti lam ya, artinya belum juga masuk ke fi'il mudhari. Lamul amar, yaitu lam untuk perintah masuk pada fi'il mudhari. La nahiyah, la untuk melarang ya. In itu artinya jika masuk ke fi'il ya. Dan termasuk ada watu syarti ya, atau ada huruf yang atau amil ya adawat untuk membuat syarat ya. Ya in tajtahid ya, apa ada jawab fi'il atau fi'il syaratnya. Hadhil hurufu tajzimul fi'il lal mudari'a. Dan huruf-huruf ini menjazmkan fi'il mudari'. Wa yakunu al-fi'l al-mudari'u alladhi yaliha majzuman bisukuni. Dan fi'l mudari' yang masuk kepadanya huruf-huruf jazm di atas itu di'irab majzum dengan tanda sukun. Au bihadfin nuni idza kana minal af'alil khamsati. Atau dengan majzum dengan tanda dihapusnya nun jika fi'ilnya masuk pada golongan fi'il-fi'il yang lima. Aw bihadzfi harfil 'illati idza kana mu'talal akhiri. Atau mazum dengan tanda dihapusnya huruf ilat jika fi'ilnya masuk pada jika fi'ilnya termasuk mu'tal akhir. 'Allaman ya 'ilman atau 'allaman bi an in tajzimu fi'laini. Ketahuilah bahwasannya in itu memajzumkan dua fi'il. Selanjutnya yang ketiga, huruf ma, ma wa la. Huruf ma dan la. Ya, wahuma ya harfa nafyin ya, dan kedua huruf tersebut ma dan la itu merupakan dua huruf nafi. Wa tadkhulu ma ya idatun alal fi'lil madi, dan ma itu masuk kepada fi'il madi. Wa tadkhulu la alal fi'lil mudhari, dan la masuk kepada fi'il mudhari. Wa la asara lihadainil harfaini ala i'rabil fi'l alladhi yaliha, dan kedua huruf tersebut tidak berpengaruh pada i'rab fi'il yang dimasuki kedua huruf tersebut. Bedanya kalau ma itu masuk ke fi'il madi, dan la juga masuk ke fi'il mudhari. Adapun jika fi'il madi ya masuk padanya la, maka harus diulang ya. La lakum tu misalnya, lakum tu wala jalastu ya. Aku tidak berdiri dan juga tidak duduk. Yang keempat, qad ya artinya sungguh. Wa tufidu ta'kida idza dakhalat 'alal fi'il madi, ya qad itu bermakna untuk menguatkan jika masuk pada fi'il madi. Wa taqlilu ya wa taqlila idza dakhalat 'alal fi'il mudhari ya, dan memberikan makna qalil ya sedikit jika masuk pada fi'il mudhari. Wa la athara laha 'alal fi'il alladhi yaliha min haitsu i'rabuhu, dan qad tidak mempengaruhi fi'il dari segi i'rab ya, tidak mempengaruhi fi'il dari segi i'rab ya. Seperti untuk qad yang bermakna sedikit ya, yasduku al-kadhibu ya, qad yasduku al-kadhibu ya, sedikit pembohong yang jujur ya. Kalau qad bermakna menguatkan, misalnya qad ya'lamullahu, dan sungguh Allah mengetahui misalkan. Yang kelima, asin wa saufa, huruf sin dan saufa. Wa yadkhulu hadhanil harfani alal fi'lil mudhari, sin dan saufa itu masuk kepada fi'il mudhari. Wa tufidu sinu al mustaqbal al qariba, dan sin itu memberikan faedah akannya dekat. Wa tufidu saufa al mustaqbal al ba'ida, sedangkan saufa itu memberikan makna akannya itu jauh. Wala asara laha ala irab bil fi'li alladhi yaliha, dan sin dan saufa itu tidak berpengaruh kepada fi'il dari segi i'rab. Walaupun Ibnu Hisham juga tidak membedakan ya, sin dan saufa itu tidak membedakan dari dekat atau jauhnya, jadi sama-sama artinya akan. Walaupun penulis di sini Fuad Nikmah di Mulakhos itu membedakan kalau sin itu akannya dekat, adapun saufa itu akannya jauh. Selanjutnya halaman 51, al-faslu salisu hurufun tadkhulu 'alal ismi wa 'alal fi'li, huruf-huruf yang masuk pada isim dan juga fi'il. Yang pertama, huruful athfi, huruf ataf. Ada al-wawu, al-fa'u, summa, kemudian au atau am ya, ataukah ya, lakin, tetapi, la, tidak, bal, itu bahkan, hatta ya, sampai. Itu semua bisa masuk kepada fi'il dan juga isim. Wa hadhihi al-hurufu tatawassatu ismaini aw fi'laini wa yakunu lil ismi aw lil fi'li alladhi yaliha nafsu hukmil ismi aw lil fi'li alladhi yasbaquha min haitsu i'rabu. Dan huruf-huruf ini menjadi pertengahan antara dua isim atau menjadi perantara antara dua fi'il ya, dan bagi isim atau fi'il yang diperantari oleh salah satu dari huruf-huruf atop di atas, itu hukumnya mengikuti hukum isim atau fi'il sebelumnya dari segi i'rab. Seperti itu, namanya juga huruf atof ya. Maka hukumnya sama ya, baik antara dua isim yang diperantarai atau dua fi'il yang diperantarai. Dan huruf atof juga bisa masuk atau bisa menjadi perantara antara dua jumlah. Jadi tidak hanya isim atau fi'il tapi jumlah. Yang kedua, harfa al-istifhami. Al-hamzatu wa hal. Huruf istifham yaitu hamzah dan hal. Artinya apakah? Ya, kalau hamzah dan hal itu huruf istifham. Kalau man dan kaifa itu isim istifham. Kalau ini huruf istifham. Wa hadani al-harfani min adawatil istifham, dan kedua huruf tersebut merupakan adat atau alat-alat untuk bertanya. Wa huma yaji'ani fi awalil kalami qablal ismi aw qablil fi'li wa la athara laha 'ala i'rabil ismi aw al fi'li alladhi yali kullan min huma, dan keduanya ya berada pada awal kalimat sebelum isim atau sebelum fi'il, dan tidak berpengaruh ya dari segi i'rab kepada isim atau fi'il yang masuk huruf keduanya. Jadi hamzah dan hal itu ketika masuk sebelum isim dan sebelum fi'il itu tidak berpengaruh dari segi i'rab. Ya wala asara laha ala i'rabil ismi awil fi'li alladhi yali kullan minhuma. Yang ketiga, wawul hali. Itu wawu hal. Wahia harfu, wahuwa harfun yarbitu baina sahibil hali wa baina jumlatil hali sawa'un akanat ismiyatan aw fi'liyatan. Ya, huruf tersebut ya mas, wawu hal itu masuk atau mengikat antara sahibul hal dan jumlah hal. Ya sama saja baik jumlahnya ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, fima adal jumlatal fi'liyah tallati tubda'u bi fi'lin mudhari'in musbatin fala tadkhulu 'alaiha wawul hali. Ya. Tapi jumlah fi'liyahnya itu yang dimulai dengan fi'il mudhari' yang positif, maka tidak perlu dimasuki huruf atau wawu hal. Seperti pada contoh misalnya ja'a Muhammadun yabki, telah datang Muhammad dalam keadaan menangis, maka tidak boleh dimasuki huruf wa, ja'a Muhammadun wa yabki. Ya. Adapun jika jumlah halnya itu ismiyah baru dimasuki huruf wawu hal. Seperti pada contoh misalkan ja'a Muhammadun wa huwa ja'a Muhammadun wa huwa rakibun misalnya, wa huwa rakiban, ja'a Muhammadun wa huwa rakibun, telah datang Muhammad sambil berkendara, maka itu harus pakai wawu hal karena jumlahnya jumlah ismiyah. Wa takunu al-jumlatan ya wa takunu jumlatan allati tali wawul ha tali wawul hali fi mahali nasbin halun. Ya, jika jumlah ya, maka jumlah yang masuk pada padanya wawu hal maka di'irob dengan fi mahali nasbin halun, maka di'irob dengan i'rob fi mahali nasbin dalam posisi nasab sebagai hal, seperti ja Muhammadun wa huwa rakibun misalnya, maka huwa rakibun ya di'irob ya fi mahali nasbin hal ya, sebagai hal. Yang terakhir yaitu lamul qasami, ya huruf lam untuk bersumpah. Wa hiya tadkhulu ala jawabil qasami sawa'un akana jumlatan ismiyatan am fi'liyatan. Ya, dia masuk sebagai kepada jawab qasam atau jawab sumpah sama saja ya, baik berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, ma ada jawab al-qasami al-manfi, tetapi tidak masuk pada jawab qasam yang negatif. Wasaya tisyarhuha inda dirasati uslubil qasami fil babil khamisi. Maka penjelasannya ya akan datang ya pada pembahasan uslub qasam atau cara atau uslub itu, uslub itu cara ya, uslub ya uslub itu gaya bahasa dalam membuat kalimat sumpah pada bab yang kelima. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.